نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanan kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' lil Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Wa huwa bahsun min dim Kitab Bulughil Maram. Dengan kita baca syarah penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela, sampai pada hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat, suka melaknat, mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Al-hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Nah, baik. Man yaqra'ul hadith? Yang muda-muda mana ini? Yang semangat, yang tua-tua? Nah, minasyabab, aina Abu Usaid? Ghaib. Baik. Aina Abu Jundi? Tafadhal. Iqra. Naam, ahsant. Yang lain. Naam. Baik, yang angkat tangannya yang tua-tua ya. Masya Allah. Allahumma barik. Mana yang muda yang angkat tangan? Nah. Luqman. Aina ant? Ghaib. Banyak yang ghaib ini ya. Taib. Hodol, yang muda-muda masih ragu-ragu. Hodol. Ahsan. Aina Abu Tamr? Indak, krok. Mahafid. Naam. Abu Muhammad. Yang merasa kunyahnya Abu Muhammad. Faddal, ikra. Enggak ada yang kunyahnya Abu Muhammad. Hah? Naam. Baik. Fadal. Jadi yang tua aja. Ya. Nah. Ahsan. Fadal. Lanjut. La'anina. Nah. Ahsan. Innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yawman qiyamah. Nawasil, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malah akhrajahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa sanaduhu munqati'un. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mengejek saudaranya karena telah melakukan suatu dosa, lam yamut hatta ya'malah, maka yang mengejek tadi tidak akan meninggal sampai dia mengerjakan dosa tersebut. Al-hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau menghasankan. Kemudian kata penulis, wasanaduhu munqati'un, dan sanadnya terputus. Ya. Nah, hadis ini dibawakan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasannya di antara akhlak-akhlak yang tercela adalah mengejek saudaranya, ya, yang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Senang ketika saudaranya jatuh, ya, dia menertawakan, dia mengejek, ya. Mengejek yang seperti ini adalah salah satu akhlak dari akhlak yang tercela. Ya. Namun hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mengejek saudaranya karena suatu dosa, lam yamut hatta ya'malah, dia tidak akan mati sampai dia sendiri yang akan mengerjakannya, mengerjakan dosa tersebut. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, naam, hadis maudhu'. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Dha'ifah. Artinya hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Secara sanad diriwayatkan dari jalan Muhammad ibn al-Hasan ibni Abi Yazid al-Hamdani. Ibnu Abi Yazid al-Hamdani, beliau meriwayatkan dari Thawr bin Yazid dari Khalid bin Mi'dan, kemudian dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini secara sanad. Namun Khalid bin Mi'dan, dia tidak bertemu dengan sahabat Mu'ad bin Jabal, ya. Tidak ada sejarahnya Khalid bin Mi'dan bertemu dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Sehingga sanadnya terputus, ya, terputus. Juga perawi yang bernama tadi Ibnu Yazid, Ibnu Abi Yazid Al-Hamdani, ya, atau Muhammad Ibnu Abi Yazid Al-Hamdani beliau kedudukannya dalam periwayatan hadis kadzdzab, pendusta. Maka naam fal hadis ya maudhu'. Namun di sana banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan haramnya mengejek orang lain, ya, karena orang ini terjatuh ke dalam sebuah dosa, diejek, ya. Apalagi sampai disebarkan naam perbuatannya, ya. Maka ini adalah salah satu akhlak yang tercela. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimun selamat dari lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Ya. Artinya seorang muslim itu, ya, lisannya tidak mengarah ke kaum muslimin, ya. Tidak mengejek, ya. Tidak mencela, ya, dan seterusnya. Ya. Tidak menggibahinya, ya. Dan lain-lain. Karena seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang kaum muslimun selamat dari lisannya dan dari tangannya. Al-hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Juga datang riwayat dalam Sahih Muslim. Afwan, juga datang riwayat dari dalam Sunan Abi Daud. Ya. Riwayat dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala, Jabir ibni Sulaim. Ya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam potongan hadisnya, ya, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik, apabila ada seseorang yang mencelamu dan mengejekmu karena dia tahu apa yang ada padamu, ya. Nah, karena dia tahu apa yang ada padamu, mungkin engkau melakukan dosa ini dan itu, dia tahu, ya, dia tahu, sehingga naam dia ini mengejekmu dan mencelamu. Wa ini mur'un syatamaka, apabila ada seseorang yang mencelamu, wa ayyaraka, dan mengejekmu karena dia tahu apa yang ada padamu, ya, fala tashtumhu wala tu'ayyirhu, maka engkau, ya, walaupun diejek, dicela, ya, karena temanmu itu tahu tentang dirimu, ya, sehingga temanmu mencelamu atau orang lain mencelamu, fala tashtumhu, maka jangan engkau balas mencela dia. Wala tu'ayyirhu, dan jangan engkau balas mengejek dia, jangan. Bima ta'lamu fih, jangan engkau mengejek dia atau membalas dia atau mencela dia, naam, dengan sesuatu yang engkau ketahui tentang dia. Jadi balas-balasan apa ini? Tentang aib. Ya. Nah, jangan engkau cela dia dan jangan engkau ejek dia dengan perkara yang engkau tahu tentang dia. Fa innama wabalu dzalika alaih. Yang demikian karena dia yang telah mengejekmu atau mencelamu karena dosa yang kau kerjakan, ya. Wa bal dzalika alaih, ya. Dosanya itu atas dia. Nah. Dosanya atas dia. Engkau jangan membalasnya. Ini juga menunjukkan bahwasannya dilarang ya mengejek seseorang dengan sebuah dosa yang dia lakukan. Baik, kita baca faedah yang bisa diambil dari riwayat di atas. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis. Alula, faedah yang pertama, al-hadithu fihi tahdhir min aibil insani akhahu al-mubtala bidhambin minad dhunub. Hadis di atas badannya terdapat peringatan. Peringatan dari mengejek atau peringatan dari seseorang mengejek saudaranya yang melakukan sebuah dosa dari beberapa macam dosa. Tahdzir berarti dilarang, diperingatkan. Tidak boleh seseorang mengejek saudaranya yang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Dia ejek. Dia rendahkan saudaranya yang qadarullah terjatuh ke dalam sebuah dosa. Dia bahkan merasa senang ketika saudaranya itu terjerumus ke dalam sebuah dosa. Ini akhlak yang tercela. Dan di dalam riwayat di atas terdapat peringatan dari mencela saudaranya yang terjatuh ke dalam sebuah dosa atau saudaranya yang memiliki aib dari aib-aib yang ada. Mencela saudaranya karena dia saudaranya ini punya aib. Fa innahu lam ya'ib ahadan bi'ainih illa lima yajidu fi nafsihi minal ujubi bisalamatihi min dhalikal aib. Perhatikan. Kenapa mengejek seseorang yang terjatuh ke dalam sebuah dosa atau terjatuh ke dalam sebuah aib itu dilarang? Yang demikian karena tidaklah seseorang dia mengejek orang lain kecuali karena sebab dia mendapati dirinya atau kecuali karena sebab ada sifat ujub dalam dirinya. Dia ujub, bangga diri karena dia bisalamatihi min dzalikal aib, karena dia telah selamat dari aib itu. Ada seorang terjatuh ke dalam sebuah dosa, dosa perbuatan keji misalkan. Ya. Dia ejek saudaranya atau temannya, ya. Bahkan dia senang, ya, ketika temannya terjatuh ke dalam dosa tersebut. Ya. Dia mengejeknya. Ya. Tidaklah dia mengejek temannya ini yang terjatuh ke dalam sebuah dosa, ya, kecuali karena dia punya sifat ujub bangga diri. Ya. Dia merasa bangga diri telah selamat dari perbuatan tersebut. Wah, kalau saya kuat imannya, enggak mungkin tergoda. Ya. Nah. Sedangkan temannya sudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Nah. Dia merasa bangga. Ya. Dengan kebanggaannya itu, akhirnya dia mengejek temannya yang enggak kuat menghadapi godaan. Gitu. Ya. Diejek temannya yang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Tidaklah ini muncul dari dia kecuali karena dia memiliki sifat ujub. Bangga diri karena telah selamat dari dosa tersebut. Dari aib tersebut. Wal ujubu nasyi'un min nafsih. Dan sifat ujub ini muncul dari dirinya. Lianna yara anna ismatahu minal aib ja'athu min quwwatihi wa iradatihi. Sifat ujub ini muncul dari dalam dirinya karena dia melihat atau merasa bahwasannya ismahnya dia, terjaganya dia dari aib itu datang dari kekuatannya. Ya. Dan dari iradahnya. Nah. Dari kekuatannya. Ya. Ketangguhannya dalam menghadapi apa ini cobaan-cobaan tadi. Dia merasa dia terjaga dari dosa tersebut, ya, atau dari aib tersebut, ya, karena kekuatan dia, ketangguhan dia dari menahan naam keinginan melakukan dosa-dosa. Berarti dia bersandar kepada siapa? Kepada kekuatannya. Dia bersandar kepada ketangguhannya, irodahnya. La minallahi ta'ala alladhi sarfa anhu su. Dia tidak merasa bahwasannya itu adalah dari Allah Ta'ala. Selamatnya dia dari dosa, selamatnya dia dari suatu aib yang dikerjakan oleh temannya atau saudaranya. Nah, dia tidak merasa kalau itu adalah karunia dari Allah. Nah, dia melihat naam bahwasannya dia terjaga dari dosa tersebut karena kekuatannya, ketangguhannya, ya, dalam melawan godaan-godaan. La minallah, bukan dari Allah. Alladhi sarafa anhu su, yang telah memalingkan dia dari keburukan tersebut. Nah. Baik. Mestinya dia tidak mengejek temannya yang terjatuh ke dalam sebuah dosa tersebut, apalagi menertawakannya, senang, ya, dengan temannya yang terjatuh ke dalam sebuah dosa, ya. Tidak seperti itu. Mestinya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dia telah selamat dari dosa tersebut. Ya. Jangan ujub, kemudian mengejek temannya yang terjatuh ke dalam dosa tersebut. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah, ya, karena Allah telah menyelamatkan dia. Ya. Kalau bukan karena Allah, mungkin dia tidak selamat dari dosa tersebut. Karena godaannya besar. Ya. Sehingga seseorang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. ketika dia mendapatkan anugerah, ya, maka dia bersyukur kepada Allah dan meyakini anugerah itu datangnya dari Allah, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena dia telah sekolah yang tinggi, ya, bukan karena keahliannya, bukan, tetapi karena karunia dari Allah Azza wa Jal, datangnya dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika dia selamat dari berbagai macam aib dan dosa, ya, terjaga dia, hendaknya dia pun naam meyakini bahwasannya itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala juga, karena Allah yang telah menjaga dia, Allah yang telah menyelamatkan dia dari terjerumus ke dalam sebuah dosa ataupun aib. Ini yang mestinya, ya, tidak mengejek orang lain yang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Faedah yang kedua, man 'aba akhahu bi 'aibin matharuhu al-i'jabu bi nafsihi. Orang yang dia mencela saudaranya, mengejek saudaranya karena sebuah aib, sebuah dosa, maka matharuhu al-i'jabu bi nafsihi. Penggeraknya adalah karena sifat ujub dalam dirinya. Wa syamatatu bi akhihi. Dan juga penggeraknya adalah karena dia memiliki sifat senang ketika saudaranya jatuh ke dalam sebuah dosa atau aib. Senang kalau saudaranya tertimpa musibah, ya. Nah, gembira dia kalau saudaranya tertimpa musibah. Gembira saudaranya kalau bangkrut, ya. Gembira saudaranya kalau tidak berhasil. Gembira saudaranya kalau terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ini syamata. Dari sifat inilah naam dia mencela saudaranya, karena adanya ujub dalam dirinya dan juga syamata, merasa senang dengan penderitaan orang lain. Ya, merasa senang dengan naam kesalahan dan kecacatan yang ada pada orang lain. Orang seperti ini lan yamuta hatta yusoba bihi wa ya'malah. Dia tidak akan mati sampai dia ditimpa dengan aib tersebut, wa ya'malahu, dan dia mengerjakan aib tersebut. Zalika annahu lam yattakil 'alallahi ta'ala bitawaki minasyarr. Yang demikian karena dia tidak bersandar kepada Allah dalam menjaga diri dari keburukan. Dia bersandar kepada kekuatannya, ketangguhannya, ya. Nah, dalam menghadapi godaan-godaan, nah, tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa inna ma'tamada 'ala nafsi, hanya saja dia bersandar kepada dirinya sendiri, yang padahal dirinya dia itu lemah. Nah, bisa jadi sekarang dia tangguh dalam menghadapi godaan tersebut, ya. Nah, di waktu yang akan datang belum tentu, ya. Nah, maka karena dia bersandar pada dirinya sendiri, tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jal, fakhadhalahullah, maka Allah tinggalkan dia, Allah biarkan dia, ya, Allah tidak menjaga dia. Wa khanathu nafsuh, dan diri dia sendiri yang mengkhianati dia, karena dia merasa kuat dan apa ini tangguh dalam menghadapi godaan-godaan tersebut, ya. Nah, tapi ternyata diri dia sendiri yang mengkhianati dia. Nah, fa'amila ma ayyara bihi akhah, sehingga dia pun mengerjakan kejelekan atau dosa yang dulu dia mencela saudaranya ketika saudaranya tersebut melakukan dosa dan kejelekan tersebut. Akhirnya dia sendiri yang mengerjakannya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian asalisa yang ketiga, Fahadha dalilun ala tahrimi syamatati bin nas. Hadis ini menunjukkan haramnya syamatah bin nas, haramnya merasa senang dengan penderitaan atau kesalahan orang lain. Wa wujubul ghaflati an uyubihim, dan wajibnya kita ghaflah, lalai dari aib-aib orang lain. Istighalan bi aibi nafsih, karena sibuknya dia dengan aib diri sendiri. Gak sempat mencari-cari aib orang lain, gak ada waktu. Karena dia sibuk dengan aib dia sendiri. Dia sibuk dengan memperbaiki dirinya sendiri. Fatuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Maka beruntunglah orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri dari mencari-cari aib orang lain. Karena biasanya ketika seseorang diejek oleh temannya, ya, diejek, dicela, ya, karena dia telah terjatuh ke dalam sebuah dosa, ya, ketahuan, diejek sama temannya, nggak terima diejek, maka dia pun apa? Berusaha mencari-cari kelemahan temannya ini apa? Ya, dosa yang pernah dilakukan oleh temannya ini apa? Nah, aib yang pernah dilakukan oleh temannya ini apa? Ya, untuk membalas tadi. Nah, ya. Kadang seperti ini. Maka hadis tadi melarang kita dari melakukan hal yang seperti ini. Biarkan dia yang berdosa. Nah, adapun engkau yang terjatuh ke dalam sebuah dosa sudah bertaubat. Ya. Sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, ya. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Adapun orang lain yang masih mencela, nah, urusan dia dengan Allah, ya, dia yang berdosa ketika dia tidak berhenti dari perbuatan tersebut. Faedah yang keempat, waqad ja'atin nusus allati tanha an hadzal khuluqir radhil. Telah datang nas-nas yang melarang dari akhlak yang rendahan ini. Ya, senang dengan na'am dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang berita perbuatan keji itu tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, ya, orang yang senang, ya. Nah, dengan tersebarnya berita perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang, sehingga tersebarlah berita tersebut di tengah-tengah orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Ya. Fi dunya wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat. Ya. Senang kalau ada saudaranya melakukan suatu perbuatan keji, nah, ya, beritanya tersebar ke seantero dunia. Nah. Orang seperti ini lahum azabun alim fi dunya wal akhirah. Bagi dia azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wa qad ja'a fi sunan at-Tirmidzi min hadits Wasilah ibn al-Asqa. Telah datang dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Wasilah bin al-Asqa. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhhir asyamatata bi akhik fayarhamuhu Allah wa yabtalik. Janganlah engkau menampakkan syamatah, janganlah engkau menampakkan rasa senang, gembira terhadap saudaramu yang terjatuh ke dalam kesalahan atau saudaramu yang terkena musibah. Fayarhamuhu Allah, karena bisa jadi saudaramu itu akan dirahmati oleh Allah, ya. Wayabtalik, kemudian Allah gantian yang akan mengujimu. Kemudian Allah ganti mengujimu. Artinya Allah, nah, mengujimu dengan terjatuh ke dalam dosa tadi. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah tersebut kepadamu. Jadi hati-hati. Jangan menampakkan rasa senang, rasa gembira dengan keburukan yang menimpa kepada saudaranya, atau penderitaan atau musibah yang dialami oleh saudaranya, jangan. Karena bisa jadi saudaranya ini yang sedang terjatuh ke dalam kesalahan kemudian bertobat, ya, bisa jadi Allah merahmati dia. Nah, kemudian Allah yang nanti akan mengujimu. Ini semakna dengan hadis tadi. Fa inna idhar syamatati laisa min khuluqil muslim alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sesungguhnya menampakkan rasa senang ketika orang lain terkena musibah, ketika orang lain terjatuh ke dalam keburukan, ini bukan dari akhlak seorang muslim. Yang dimana akhlak seorang muslim adalah mencintai kebaikan untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga menampakkan rasa senang, gembira ketika orang lain terjatuh ke dalam keburukan, penderitaan dan lain-lain, ini bukan akhlak seorang muslim. Karena akhlak seorang muslim itu dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Fa inna khuluqal muslimin an yata'allama ba'dhum li ba'd. Sesungguhnya akhlak kaum muslimin adalah dia merasa sakit, atau sebagian mereka merasa sakit karena sebagian yang lain. Nah, ketika saudaranya sakit, dia ikut merasa sakit. Nah, ketika saudaranya sedih, dia juga ikut merasa sedih. Wa yafrahu ba'duhum wa yafraha ba'duhum li farahi ba'dihim al-akhar. Dan akhlak kaum muslimin adalah senang. Sebagian mereka senang, karena kesenangan yang didapatkan oleh sebagian yang lain. Nah, ketika saudara-saudaranya senang, dia ikut senang. Ya. Nah, ketika saudaranya tidak senang, sedih, ya, maka dia ikut sedih. Ya. Nah, atau saudaranya sakit, dia ikut merasa terpanggil untuk membantunya, ya, ikut merasa sakit. Ya. Nah. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, ya, saling cintanya mereka, dan seterusnya, itu seperti jasad yang satu. Seperti satu jasad. Ya. Apabila dalam satu jasad tersebut ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan ikut merasakan sahar, akan ikut merasakan gak bisa tidur. Akan ikut merasakan tidak bisa istirahat nyenyak. Ya. Walhumma, bahkan akan ikut merasakan demamnya. Ya. Yang sakit giginya, tapi semuanya jadi ikut sakit, nggak bisa tidur nyenyak, ya, demam, panas badannya, padahal yang sakit cuma giginya, atau kakinya tertusuk duri, durinya qadarullah beracun, ya, semua jasadnya ikut sakit. Demikian perumpamaan antara kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lain, seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota badannya sakit, maka yang lain akan ikut merasa sakit. Nah, ikut merasa enggak bisa tidur, panas dan seterusnya. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini semestinya akhlak seorang muslim, ya, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bukan dia merasa senang, gembira, ya, ketika orang lain menderita. Ketika orang lain terjatuh ke dalam sebuah keburukan. Nah, tidak, ya. Nah, melainkan dia hendaknya bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjaga dia dari keburukan tersebut. Sehingga dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap keadaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.